Masih kembali ya, bareng Alfira Nada, spesial buat orang Karawang. Ayo, Pak Komis, Ibu. Masih spesial buat pengantin aja. Bos Juma masih ditunggu sekali ya. Teteh, maju lagi sini. Spesial masih bareng Alfira Nada. Spesial buat orang Karawang. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Ayo Ibu, Pak Kumis gimana nih? Doa disertakan, mohon kepada Tuhan. Semoga tidak ada melintang, macam-macam godaan ya setan. Restu cintaku untukmu, kau pujaan. Ibu di kolong main. Get us.